Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكاهن bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dan menggunakan memakan saman hasil penjualan anjing. Wa mahril baghi juga melarang menggunakan, memakai, memakan, memanfaatkan bayaran yang didapat seorang pelacur. Mahr disini maksudnya adalah ujrah, apa yang dia dapat ketika na'udzubillah melakukan pelacuran, perzinahan. Wahulwanil kahin juga Rasulullah melarang seorang menggunakan, memanfaatkan, memakan hasil upah dukun dari perdukunannya. Innafillahi rahimun rahimakumullah. Tiga perkara yang muharram dikasbi. Kata para ulama kita, ya al-muharram itu ada dua. Ya al-muharram bisababi ainihi al-muharram, karena memang bendanya benda yang haram, khamar, daging babi, bangkai kecuali bangkai yang di apa namanya ikan atau belalang jenisnya. Muharram lidzatih aini, ada yang muharram bisa babi kasbih, ya karena usaha yang dilakukan usaha yang haram, seperti di sini samanil kalbi mahril baghi wa hulwanil kahin. Qaulu sallallahu alaihi wasallam ada qaulu radhiyallahu anhu anna Rasulullah samnaha an samanil kalbi. Al kalbi ini jenis, semua jenis al kalbu, semua jenis anjing, walaupun anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Demikian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya iktina'ul kalbi muharram, memelihara anjing itu haram. Seorang memelihara anjing di rumahnya, dia akan terkurangi pahalanya satu kirab. Illa kecuali anjing-anjing yang digunakan untuk beberapa hal yang maslahah. Iya. Bizira'ah lil harth walil mashiyah walis sayd. Tiga. Anjing yang digunakan untuk menjaga ladang, anjing yang dipelihara untuk menjaga hewan ternak, dan anjing yang dipelihara untuk diajari berburu. Al-asl iktina'ul kalbi, memelihara anjing itu haram kecuali untuk tiga ini. Iya. Kalau masalah hukum iqtina'ul kalbi fi tafsil, ada rincian tadi. Hukum asalnya tidak boleh kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga ladang dan sejenisnya. Adapun bai' al-kalbi, menjual anjing, wattikhar wantifa' thaman al-kalbi, mengambil, menggunakan hasil jual beli anjing, ini muharram mutlakan. Hatta walau al-kalb lis-sayd wal kalb liz-zira'ah lil-harth aw al-kalb nam fil mashiyah, semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Itu diantara yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu bagaimana? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu, ya sudah, kalau memang sudah selesai tidak dipakai lagi, dia dulu senang punya anjing untuk berburu, hobi berburu, ternyata sudah usia lanjut misalnya, atau sudah tidak senang lagi berburu, bagaimana? Ya kasihkan ke yang lain. Tidak perlu dijual. Tidak perlu dijual. Diberikan ke yang lain yang ingin menggunakan untuk berburu. Atau dia dulu punya ya ladang yang luas sehingga butuh anjing untuk menjaganya. Kemudian setelah mungkin habis ladangnya, dikemanakan anjingnya? Ya diserahkan ke yang lain. Kalau memang dia sudah berhenti, ia tidak lagi tidak membutuhkan lagi ia penggunaan anjing tersebut, maka diserahkan kepada orang lain yang memang mau menggunakannya untuk penggunaan yang dibolehkan syara'an. Ya, untuk menjaga ladangnya, ya menjaga hewan ternaknya, untuk berburu. Ini tiga yang disebutkan dalam nas. Yang kedua adalah wa mahril baghi. Ya tadi mahar di sini maksudnya adalah bayarannya. Hasil dia berzina. Wa hulwan juga sama, ujrah. Ketika datang orang bertanya tentang perkara gaib, bertanya tentang sesuatu, ya kemudian memberi uang ke dukun, maka ini hulwan. Hasil yang didapat si dukun ini haram. Di antara ya bentuk wara'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, beliau pernah berjumpa dengan salah seorang bekas hamba sahaya beliau dan memberi hadiah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau makan. Dan ketika telah tahu bahwasanya apa yang dia makan, yang beliau makan adalah hasil perdukunan, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk memuntahkan kembali apa yang beliau makan. Ya, berusaha untuk memuntahkan kembali apa yang beliau makan dari hadiah yang didapat. Ternyata hadiah tersebut adalah hasil dari kahana, dari perdukunan. Qala, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-ma'na al-jimali man ghaba di hadits ini. Kata beliau, li talabi rizqi turuqun karimatun syarifatun thayyibah. Untuk mencari rizki itu banyak jalan yang mulia, banyak jalan yang baik. Dan khilaf para ulama, apa talabu rizki, at-takassub, ma'isyah yang paling afdal. Sebagian menyatakan bahwasanya afdalul makasib adalah az-zira'ah, adalah bercocok tanam. Kalau seorang petani yang bercocok tanam itu membutuhkan at-tawakkul yang besar. Sebagian menyatakan afdalul makasib ma'isyah adalah al-ghanimah. Karena itulah rizki yang didapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ghanimah. Sebagian menyatakan at-tijarah, berdagang. Sebagian menyatakan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, at-ta'lif. Iya, hasil karya tulisan, menulis. Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah ta'ala menerangkan, iya, bahwasanya afdalul makasib ma'isyah, mencari rezeki yang terbaik itu berbeda-beda. Ya bihasabi al-insan, sesuai dengan kemampuan seseorang, keadaan seseorang, keahlian seseorang. Iya, masing-masing berbeda, relatif sesuai dengan keahlian, kemampuan yang diberikan kepada dirinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berikan rambu-rambu, iya, jangan sampai dilanggar dalam mencari ma'isyah. Di antara yang sudah kita bahas dalam kitab Buyu, dijauhkan dari riba, jauh dari tipu menipu, iya, jauh dari unsur gharar wa jahalah. Qala, kata beliau rahimahullah, ja'alahallahu iwadan an turukil khabithah ad-daniyah. Jalan-jalan, bentuk-bentuk mencari rezeki yang mulia, yang baik ini Allah jadikan sebagai ganti dari jalan-jalan yang jelek, dari cara-cara mencari ma'isyah yang rendah. Di antaranya adalah, ya, ini, jual beli anjing, berzina, melacur, dan nanti kita baca juga ada, ya, al-hijamah. Qala, kata Abu rahimahullahu ta'ala, falamma kana fi turuq al-ula kifayatun an thaniyah, wa lamma kanat mafasid thaniyah 'azimatun la yuqabiluha ma fiha min manfa'ah, harrama asy-syar'u at-turuq al-khabithah. Tatkala jalan yang pertama, yakni jalan yang halal, at-turuq al-ula, yakni turuk yang karimah, syarifah, thayyibah. Karena jalan, sarana, cara mencari ma'isyah, usaha yang baik, yang mulia itu banyak. Sehingga padanya ada kifayah, cukup. Anithaniyah, tidak butuh lagi orang dari yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang khabithah, yang jelek, yang rendah. At-turqul ula, bentuk-bentuk usaha yang baik itu banyak. Sehingga mencukupinya, mencukupi seseorang dari yang kedua. Tidak butuh dia melakukan yang kedua, yang rendahan, yang haram, yang jelek. Qala, dan juga karena mafasid atsaniyah, mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan dari cara mencari uang, ma'isyah dengan cara yang kedua, dengan cara yang haram, itu memiliki mafasid yang azimah, yang besar. Yang mafasid ini la yuqabiluha ma fiha min manfa'ah, tidak bisa ia terkalahkan oleh manfaat yang ada padanya. Lebih besar mafsadahnya. Harrama syar'u at-turuqal khabithah. Maka syariat pun mengharamkan jalan-jalan, cara-cara mencari ma'isyah yang khabithah, yang jelek, yang busuk, yang hina. Apa diantaranya? Allati min jumlatiha hadhil mu'amalatu thalath. At-turuqul khabithah, cara mencari ma'isyah yang jelek ini, ya, diantaranya adalah tiga bentuk mu'amalah dalam hadis ini. Qala, al-ula, bentuk yang pertama adalah bay'u al-kalbi. Ingat tadi ya, al-kalb di sini lil jins, semua jenis anjing. Lebih kira kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini mencukup mencakup semua anjing. Anjing apapun, apakah anjing yang memang dipelihara untuk sesuatu yang tidak diizinkan dalam syariat, sengaja untuk iya di rumahnya, dipelihara di rumah, atau yang dibenarkan dalam syariat untuk dipelihara, untuk menjaga tadi ladang, hewan ternak dan lainnya, semuanya tidak boleh dijual. Fa'innahu khabithun rizsun, karena itu adalah hewan yang busuk, yang najis. Bahkan ya, a'zam an-najasah, najis yang paling besar najasah al-kalam. Sudah kita baca dalam kitab Taharah, kata para ulama kita, najis ada tiga. Najis mughallazah, ya, najis yang mukhaffafah dan mutawassithah. Najis yang mughallazah yang paling berat adalah najis ini, air liur anjing. Sehingga butuh mensucikannya dengan cara yang khusus, dengan tujuh kali, yang pertama dengan tanah. Fa'innahu khabithun rizsun. Qala fathamanuhu khabith, sehingga hasil menjual anjing itu juga khabith, haram, kotor, jelek. La yajuzu akluhu wastihlaluhu, tidak boleh memakan hasil jual beli anjing. Iya, tidak boleh seorang menghalalkan apa yang didapat dari hasil menjual beli anjing. Namun bukan berarti seorang dibolehkan membunuh anjing. Nanti kita langsung kita bacakan dulu beberapa nas larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, dulu memang pernah dibolehkan, tapi kemudian datang syariat memansukh. Tidak boleh seorang membunuh anjing. Asal yang kedua, wakadzalika ma ta'khudhuhu az-zaniyah muqabila fujuriha. Demikian juga apa yang didapat diambil dari seorang pezina dari hasil perzinahannya. Haram, tidak boleh gunakan. Alladhi bihi, yang dengannya, dengan perbuatan zina yang dia lakukan, ini akan ada fasadul din wa dunya, akan ada kerusakan agama dan dunia. Merusak dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan kemudian agamanya. Qala salih yang ketiga, wa mithluhu ma ya'khuluhu ahlul dajjal wa tadlil. Dan semisalnya juga adalah apa yang diambil oleh orang pendusta, dajjal. Dajjal itu asal katanya kedib, seorang pendusta. Dajjal, dikatakan dajjal, secara bahasa artinya pendusta. Tapi dajjal yang hakiki, yang dikabarkan nanti keluar di hari, di menjelang hari kiamat, adalah yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dengan tanda-tandanya ada di keningnya tulisan kafir, kafara, dia seorang picit. Adapun secara bahasa dajjal, yakni pendusta. Di antaranya adalah dukun-dukun. Apa yang diambil oleh para dukun, para pendusta yang menyesatkan, mimman yadda'un ma'rifat al-ghaib, yang mereka mengklaim ngaku-ngaku tahu perkara ghaib, wa tasarrufil kainat, yang mengaku dia bisa tahu, bisa berbuat di alam ini, wa hayyiluna 'alan nas bi batilihim, yang mereka membuat kamuflase kepada manusia dengan kebatilan yang mereka lakukan. Ini semua lius libu amwalahum, agar bisa mereka mengambil harta-harta manusia. Salaba, salab ini mengambil. Fayakuluha bil batil, sehingga mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil, dengan kedustaan, mengaku tahu perkara gaib, ya mengaku terjadi apa yang terjadi di belahan bumi sana, tahu apa yang sedang dilakukan fulan di tempat mana, ya, yang dengan dia bisa mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Qala qulu hadhihi turukun khabithatun muharramah. Tiga jenis usaha ini adalah tiga jalan bentuk cari usaha maisha uang yang busuk dan haram. La yajuzu fi'luha, tidak boleh dilakukan. Wala taslim al-iwad fiha, tidak boleh seorang menyerahkan ganti padanya. Iya, disebutkan oleh para ulama, kecuali kalau memang misalnya terkait dengan yang pertama, poin pertama, masalah anjing, kecuali kalau dikhawatirkan madarat yang azam. Hukum asalnya ketika dia menabrak anjing, hadar, tidak ada dhaman, tidak ada dia kewajiban ganti rugi. Anjing itu tidak bernilai, bukan mal, tidak boleh perjual belikan. Dia nabrak anjing-anjing yang mati, selesai, tidak ada ganti rugi. Jadi kalau ada khawatir darar pemiliknya, tetangganya mengancam, kalau sampai seandainya ya tidak diganti, maka akan saya rusak mobilnya, seterusnya, maka ini mimbab ya daf'ul mafsadah. Hukum asalnya tidak ada dhamah. Qala waqad abdalaha Allahu biturukin mubahatin syarifah, dan Allah telah mengganti bentuk-bentuk usaha yang haramnya dengan cara-cara yang mubah, yang syarifah, ya berdagang, bertani dan berbagai macam bentuk usaha. Nah, demikian ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Adapun faedah dari hadis ini berkata, berkata Asy-Syaikh Abdullah Bassam rahimahullahu taala, al-awwal, tulnya ula, an-nahyu an bai'il kalbi. Tidak boleh menjual beli anjing. Demikian juga menyewakannya. Karena babul ijar, bab sewa menyewa masuk ke dalam bab al-bai'. Tidak boleh menjual, juga tidak boleh menyewakannya. Wala farqa bainal mu'allam wa ghairihi wa qalbal zar'i wal mashya wa ghairihi. Tidak ada beda apakah itu adalah anjing yang mu'allam, anjing yang telah dididik, dilatih untuk berburu atau bukan. Apakah anjing zar' untuk menjaga ladang, wal mashya untuk menjaga hewan ternak atau bukan. Itu semua tidak boleh. Iya. Semutaimin rahimahullah adalah seorang murid dari Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Banyak fikih beliau sama dengan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dia terangin ini. Iya, mutlaqan. Qala wa innama yajuzu iqtina'uhu faqat bihadhil asya' thalathah. Tiga perkara ini, anjing mu'allam, anjing lizara, anjing lilmasyiyah, tiga ini hanya boleh untuk iqtina'. Iqtina' yakni memeliharanya. Boleh memelihara anjing untuk tiga ini, tapi untuk jual belinya tidak, haram. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal, dibedakan antara bab iqtina' dengan bab al-bayi'. Kalau memelihara anjing, tafsir. Memelihara anjing, tafsir. Hukum asalnya tidak boleh kecuali untuk tiga perkara ini. Adapun menjualnya, ini semuanya tidak boleh. Kata beliau, an-nahyu an bai'il kalbi. Tahrim samanihi, haram hasil jual beli anjing. La farqa, tidak ada beda. Apakah anjing yang mu'allam atau bukan, apakah anjing untuk menjaga ternak apa ladang atau bukan, atau anjing untuk menjaga ternak atau bukan, semuanya tidak boleh. Karena ketiga perkara ini hanyalah boleh untuk memeliharanya, bukan untuk berjual beli anjing dengan sebab ketiga perkara ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan pada isya insyaallah. Nah, Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Fabila rahimun rahimakumullah. Sudah kita baca tadi poin yang pertama dari faidah Hasyiah Abdul Basam rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah dilarangnya bayi al-kalbi dan haramnya hasil usaha, hasil penjualan anjing. Masalah mubadalah al-kalb bighairi nuqud, hukum barter anjing dengan harta yang lain selain uang. mubadalah al-kalbi misalnya dengan ya atau rumah tangga dengan kursi dengan yang lainnya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Karena itulah al-bai'. Al-bai' sudah kita dapatkan definisinya adalah mubadalah malin bimal ala jihadit tamalluk liqasdi at-tamalluk. Mubadalah mal bimal. Apakah barang dengan uang atau barang dengan barang? Nah, illa kecuali mubadalah al-kalb bil-kalb. Kalau dia ganti tukaran barter anjing dengan anjing, ini gak masalah, sama-sama tidak bernilai. Tapi kalau barter anjing dengan ayam, anjing dengan kambing, anjing dengan harta yang lain, tidak boleh. Karena itu jual beli, itu masuk ke dalam bab al-bai', karena itu tidak boleh. Tapi kalau dia tukar anjing dengan anjing, ini gak masalah, karena sama-sama bukan harta di dalam syariat. Masalah berikutnya adalah ihda al-kalb. Bolehkah menghadiahkan anjing? Ini boleh, karena bab al-hadiyah berbeda dengan bab al-bay'. Yang dilarang adalah al-bay'. Yang dilarang adalah mengambil hasil dari anjing tersebut dengan menjualnya, dengan menyewakannya. Adapun menghadiahkan anjing milik dia, anjing yang dulunya ya dia gunakan untuk berburu, sekarang dia sudah tidak senang berburu, dia hadiahkan kepada pemburu yang lain, ya gak masalah. Babul hadiah beda dengan bab al-bayi. Di antara yang disebutkan juga terkait dengan masalah apakah iya masuk ke dalam harta warisan seorang meninggal punya kebun yang luas, iya dijaga oleh 10 ekor anjing misalnya. Apakah kalau dia meninggal juga anjing-anjingnya termasuk warisan yang harus dibagi? Nah, al-qa'idah yang disebutkan para ulama kita, ma yajuzu ihdahu yajuzu tamallukuhu. Wa kama qalu, apa yang boleh dihadiahkan maka boleh dimiliki. Sehingga dari sini Allahu a'lam, sebagian menyatakan masuk ke dalam yang harus dibagi. Ya, walaupun bukan mal dalam pandangan syariat, tapi karena dia boleh dihadiahkan, maka juga boleh dibagikan. Diberikan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Qala asani, yang kedua asaniya, tahrim al-bigha, haramnya perzinahan. Wa tahrim ma yu'khad alaih, dan haram memanfaatkan, menggunakan, memakan hasil perzinahan. Sawun kana min khurratin aw amah, apakah dia hamba saya atau orang merdeka. Fahuwa khabithun min amalin khabithin bijami turukihi, itu adalah hasil apa harta yang kotor, yang haram dari hasil usaha yang busuk, yang jelek, yang haram, dalam semua bentuknya. Al-Faris yang ketiga, tahrim al-kahana wa nahwiha min al-rafah wa tanjim wa darbil hasa wa tahdhir jin. Haramnya perdukunan dan haramnya hasil yang didapat dari perdukunan, dari peramalan, dari hasil ilmu nujum, dari hasil menghadirkan jin. Apa yang dilakukan mereka, para dukun, tukang sihir. Wa tahrim akhdi syai'in ala hadil amal ulhrafiyah syaitaniyah. Dan haram hukumnya mengambil harta dari amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Arabi yang terakhir, yang keempat, kata beliau, min hadil manhiyat wa ghairiha, dari larangan-larangan ini dan larangan yang lain dalam nas, yu'lamu, diketahui, anna syari'ata tanha an kulli ma fihi madarrah. Syariat itu melarang semua yang ada madaratnya, yang madarat bagi umat manusia. Wa ma yatarattab 'alaihi min makasib. Usaha-usaha yang akan menimbulkan madarat, perbuatan-perbuatan, pekerjaan yang akan bermadarat seperti tadi berzina, jual beli anjing, dan semisalnya, itu adalah juga termasuk yang diharamkan, dilarang dalam syariat. Yang terkait dengan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah hadis Rafi' ibn Khadijah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, thamanul kalbi khabithun. Hasil menjual anjing itu adalah khabith, busuk, jelek, dan haram. Wa mahrul baghi khabith. Hasil bayaran pelacur pezina adalah busuk, jelek, haram. Wa kasbul hajjam khabith. Dan hasil yang didapat dari upah tukang bekam adalah khabith. Khabith di sini kata para ulama bukan haram, tetapi maksudnya adalah dani'ah. Iya. Nanti insyaallah kita baca syarahnya besok. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wallahu a'lam.